Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjut bab yang kedua dari kitab az-zakah dalam kitab al-fiqhul muyassar fi yudha'il kitabi was sunnah. Al-bab ats-tsani, bab yang kedua, fi zakati bab yang ketiga dari kitab az-zakah dalam kitab al-fiqh al-muyassar fi yudha'il kitab as-sunnah. Bab yang kedua sudah tuntas. Jadi al-bab ats-tsalitsu, bab yang ketiga, fi zakatil khariji min al-ard, tentang zakat hasil bumi. Al-kharij itu hasil yang keluar, minal ard, dari bumi, ini hasil bumi. Ya. Wa fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, mata tajibu, kapan zakat hasil bumi itu wajib. Perhatikan, ada pembahasan kapan zakat hasil bumi wajib, yakni kapan seorang pemilik tanaman hasil bumi terkena kewajiban zakat. Ada pembahasan kapan wajib dibayarkan. Dua perkara ini harus dibedakan. Kapan ini mata tajibu, artinya kapan zakat itu wajib bagi pemilik hasil bumi itu. Ya. Yani waktu wajibnya zakat hasil bumi. Nanti ada pembahasan kapan wajib dibayarkan. Ya, waktu wajibnya dibayarkan itu beda. Ya. Mata tajibu, kapan zakat hasil bumi itu wajib, artinya jika waktu itu tiba, maka saat itu dia terkena kewajiban zakat hasil bumi. Dan ada konsekuensi terkait dengan itu. Tetapi bukan berarti saat itu wajib dibayarkan, enggak. Ya, waktu pembayarannya nanti, ketika sudah dipanen. Adapun ini, waktu wajibnya ini belum dipanen, kita akan dengar. Fahim tum? Bedakan antara waktu wajibnya zakat, ya, dan waktu wajibnya pembayaran zakat. Yang dibahas sekarang adalah kapan zakat itu wajib, yakni waktu wajibnya zakat. Wa dalilu dzalik, dalilnya, al-aslu fi wujubiha qawluhu ta'ala. Al-aslu, istilah al-aslu artinya dalil. Al-aslu ada beberapa makna. Al-aslu bisa berarti pokok, prinsip, bisa berarti dalil. Al-aslu di sini maknanya dalil, ya. Harus paham istilah. Al-aslu yakni dalil fi wujubiha, tentang wajibnya zakat hasil bumi. Qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, ya, keluarkanlah apa-apa yang baik dari penghasilanmu, dari penghasilan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yaitu hasil bumi yang kalian dapatkan. Ya. Al-Baqarah ayat 267. Nah, Al-Baqarah ayat 267. Kemudian wajib zakat. Faham sisi pendalilannya? Faham ya? Yaitu wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini syahidnya. Dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ini hasil bumi yang kalian dapatkan. Ya, ada perintah untuk mengeluarkan ya dari hasil bumi yang didapatkan. Tayyib. Wa tajibu zakatu fil hububi, dan zakat wajib pada biji-biji hasil bumi. Sebenarnya telah kita lewati hasil bumi ya, yang dimaksud adalah di sini adalah biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian jenisnya banyak, buah-buahan jenisnya banyak, tetapi tidak semuanya terkena zakat. Jenis biji-bijian terkena zakat dan jenis buah-buahan yang terkena zakat apa saja akan datang nanti. Ya. Wa tajibu zakatu fil hububi, dan wajib zakat pada biji-bijian yang merupakan hasil bumi ya, yang merupakan hasil bumi. Idza ishtaddal habbu, apabila biji-bijian itu sudah mengeras. Wasara farikan, dan telah menjadi biji yang siap dimakan ya, sudah bisa dimakan. Jadi misalkan gandum ya, tanaman gandum yang ada di sawah diperiksa, oh masih lembek, masih cairan isinya, itu berarti belum. Ketika sudah mengeras dan sudah bisa dimakan, berarti sudah kena zakat di situ. Itu waktu wajibnya zakat. Menurut pendapat yang mengatakan beras ada zakatnya, ya, padi, ya, ada zakatnya beras. Nanti akan datang khilaf tentang itu. Berarti misalkan di negeri kita kan padi kan adanya, padi diperiksa, tanaman padi yang ada di sawah itu, ketika masih lembek, belum mengeras, berarti belum terkena kewajiban zakat. Ketika sudah mengeras dan sudah bisa dimakan, itu berarti sudah terkena kewajiban zakat. Tapi belum waktunya dikeluarkan, belum. Ini waktu wajibnya zakat. Sebenarnya telah dijelaskan tadi. Nah, wasara farikan. Farikan artinya, ya sebenarnya dijelaskan dalam kamus-kamus. Farikan itu artinya biji yang sudah mengeras dan siap dimakan. Awal, ya. Awal mengerasnya dia dan sudah siap dimakan. Nah, watajibu fi thimari 'inda budu salahiha, dan wajib zakat wajib pada buah-buahan 'inda budu salahiha, ketika hasilnya mulai tampak bihaitsu tusbihu thamaran thayyiban yu'kalu, manakala ya, tusbihu, buah-buahan itu menjadi thamaran, buah yang thayyiban yu'kalu, buah yang matang, yang yu'kalu, yang sudah bisa dimakan. Apa tanda matangnya pada buah? Apa tanda yang menunjukkan buah sudah matang di pohon? Jadi, tandanya biasanya merah atau kuning. Merah atau kuning. Jika masih hijau, belum. Ya. Belum matang. Jika sudah mulai memerah atau menguning, berarti itu tanda sudah mulai matang. Itu yang dimaksud budu'i solahiha. Sudah tampak hasilnya pada ya, pohon tersebut yang berbuah. Jadi perhatikan buah dalam hal ini, buah kurma dan anggur ya, wajib dikeluarkan zakatnya dalam bentuk sebenarnya telah lewat, yaitu kurma kering ketika sudah mengering. Anggur ketika sudah mengering jadi kismis. Tetapi buah itu terkena kewajiban zakat pada pemiliknya, pemilik buah itu, bukan ketika sudah jadi kurma kering, bukan ketika sudah menjadi kismis, bukan. Waktu wajibnya itu ketika masih di pohon, dan sudah matang. Ketika kurma itu sudah matang di pohon, ketika anggur itu sudah matang di pohon, berarti itu sudah wajib zakat. Tapi belum waktunya dikeluarkan sampai menjadi kurma kering dan menjadi anggur. Ya, paham? Nanti akan dijelaskan. Jadi bagaimana menghitung nisabnya? Jadi syaratnya kan jika mencapai nisab ya. Bagaimana menghitung nisabnya? Padahal ini masih di pohon, belum dipanen, belum ditakar, gitu kan? Nah, nanti akan dijelaskan caranya adalah dengan prediksi. Ada ahlinya yang seperti itu. Dia perhatikan di pohon sekian, ini nanti hasilnya sekian, ya, sekian sok, ya, begitu. Gandum-gandum, ya, atau bagi yang mengatakan ada zakat beras, padi, mereka bisa menakar. Ini nanti hasilnya keluar. Kalau dipanen, hasil panennya sekian sok. Itu. Ada ahlinya melakukan itu. Kalau diprediksi seperti itu oleh ahlinya, kemudian hasilnya menunjukkan mencapai nisab, berarti pemiliknya terkena zakat, kewajiban zakat. Berarti tanaman itu ya terkena zakat. Tapi belum waktunya dikeluarkan. Belum waktunya dikeluarkan. Fahimtum? Wala yustaratu lahul haul, dan tidak dipersyaratkan padanya al-haul, tidak dipersyaratkan padanya hasil bumi itu tersimpan selama satu tahun lamanya, dalam periode setahun menurut tahun hijriah bulan kemarin. Enggak dipersyaratkan itu. Haul hanya dipersyaratkan pada zakat harta tertentu. Yang kita lewati adalah zakat emas dan perak. Ya, itu dipersyaratkan haul. Adapun ini tidak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Hendaknya kalian mengeluarkan zakatnya pada hari panennya. Tuh. Perintah mengeluarkan zakatnya kapan? Pada saat dipanen. Nah, pada saat dipanen. Ya. Al-An'am ayat 141. Adapun waktu wajibnya, nah itu sebelum dipanen. Ketika sudah tampak hasil. Tadi pada biji tampak hasilnya dengan mengeras bijinya, dan itu awal ya, biji itu sudah mulai bisa dimakan. Pada buah ya tampak. Jadi tak tampak hasilnya, tampak matangnya, ya pada biji tadi mengeras ya. Kalau pada buah matang dengan warna merah atau warna kuning. Nah, itu waktu wajibnya. Jika diprediksi oleh ahlinya, ini nanti kalau dipanen hasilnya sekian sok, mencapai nisab, berarti terkena zakat. Saat itu terkena zakat. Tetapi kapan dikeluarkan? Kapan wajib dibayarkan, dikeluarkan zakat? Nanti kalau dipanen. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Fatajibu zakatu fi kulli makilin muddakharin minal hububi wa thimari. Maka wajib zakat pada setiap hasil bumi yang makil. Makil artinya ditakar. Ditakar. Ya. Takaran itu liter ya, liter ya. Tayib, sok, wasak. Muddakhar. Muddakhar artinya disimpan lama, disimpan dalam waktu yang lama. Disimpan dalam waktu yang lama. Untuk persediaan di hari-hari mendatang. Minal hububi wa thimari, dari biji-bijian dan buah-buahan. Kal himtoti, seperti himtoh, ganda, himtoh wa syair, dan as-sya'ir. Dua ini adalah al-himtah dan as-sya'ir, keduanya adalah jenis gandum. Keduanya adalah jenis gandum. Ya, al-himtah disebut juga qamh. Jadi gandum himtah, gandum qamh. Gandum sya'ir. Wadzurah, jagung. Wal aruz, beras. Wattamri, tamar kurma kering. Wazzabibi, kismis, anggur yang sudah mengerut mengering, ya. Kismis. Wala tajibu, dan tidak wajib zakat fil fawakihi, pada buah-buahan yang lain selain kurma kering dan kismis. Wal khadrawati, dan tidak wajib zakat pada sayur mayur. Fal makilu, maka al makil, perhatikan di sini disebutkan ya bahwa tajibuz zakatu fi kulli makilin mudakharin min al hububi wa thimar. Artinya ada dua sifat di sini yang ditetapkan ya oleh para penulis kitab ini, bahwa syarat biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat adalah yang sifatnya makil muddakhar. Hanya dua, yaitu makil muddakhar. Makil artinya ditakar, yakni mengetahui kadarnya dengan cara ditakar. Ya, berapa so' gitu. Ya, berapa so', berapa wasak. Nah, muddakhar artinya jenis makanan yang disimpan lama untuk persediaan dalam jangka waktu yang lama. Baik. Nah, diterangkan di sini apa dalil dipersyaratkannya sifat al-makil. Kata mereka, fal-makilu likaunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam i'tabarat tawsiqa fih. Maka persyaratan al-makil, dipersyaratkannya sifat al-makil pada biji-bijian dan buah-buahan itu dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam memperhitungkan at-tawsiq padanya, yakni memperhitungkan ya at-tawsiq wasaq. Nah, kadar wasaq padanya. Nanti akan datang hadisnya tentang ini. Nah, wa huwa at-tahmil, yaitu at-tahmil ya. Tawsiq yaitu at-tahmil, yaitu diangkut dalam wadah ya, diangkut dalam wadah. Dalam wadah ya. Dan diukur berapa volumenya dengan so, wasak. Naam. Baik. Yakni maksudnya adalah dengan takaran, karena Nabi memperhitungkan takaran. Satuan takaran ya, wasak, satu wasak berapa so, nanti akan dipelajari. Nah. Jadi dimasukkan dalam alat takaran. Ya, wadah yang menampung ya, dan berapa takarannya dalam satuan wasak ya, satu wasak berapa so. Nah, ini memang dimaksud ya, tabar tawsiq fi wa huwa tahmid. Nah, wal muddakharu liwujudil ma'na al munasib li ijabi zakati fi al muddakhar. Apa tadi al-muddakhar? Artinya makanan yang disimpan ya, hasil bumi yang disimpan lama log yang lama untuk persediaan di hari-hari mendatang. Dalilnya liwujudil makna al-munasib, dikarenakan adanya makna yang sesuai. Al-munasib, makna yang sesuai liijabiz zakati fi, untuk diwajibkannya zakat pada hasil bumi yang sifatnya disimpan lama. Wa ala hadha, berdasarkan ini, fama lam yakun makilan wala muddakharan min al-hubub wa al-thimar fala zakata fih. Berdasarkan ini, maka hasil bumi, biji-bijian atau buah-buahan yang sifatnya lam yakun makilan, tidak ditakar, wala muddakharan, tidak disimpan dalam waktu yang lama, ya, min al-hubub wa al-thimar, dari biji-bijian dan buah-buahan, fala zakata fi, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Apa contoh biji-bijian yang memenuhi syarat ini? Makil, ya, kadarnya diketahui dengan ditakar. Muddakhar, disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya di sini sebutkan gandum hinto, gandum syair. Gandum hinto sama dengan qamh, gandum syair. Kemudian dzurah, jagung, aruz, beras, ya. Kemudian contoh dari buah-buahan yaitu tamar dan zabib. Tamar, kurma kering dan kismis. Nah. Berarti ini bukan pembatasan dengan lima jenis ini saja, tetapi ini penyebutan contoh. Ya. Ini penyebutan contoh. Tayyib. Perhatikan sebelum lanjut, kita akan menyinggung khilaf dalam masalah ini. Kami akan menyinggung khilaf dalam masalah ini supaya ada gambaran. Tadi sudah ada kesimpulan bahwa, ya, al-fawakih, buah-buahan, buah-buahan selain kurma dan anggur, itu tidak ada zakat. Al-khadrawat, al-khadrawat apa tadi? Sayur mayur, tidak ada zakat. Ya. Baik. Tidak ada khilaf di antara ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa gandum, ya, terkena zakat. Gandum hintoh itu juga yang disebut dengan komeh, itu juga yang disebut dengan bur. Jadi jika mendengar nama-nama ini, fahamilah bahwa itu sejenis. Itu semua jenis gandum. Gandum bur, ini yang disebut sini hintoh, ya. Hintoh itu komeh, bur. Tiga nama ini sama. Hintoh, komeh, bur. Ini jenis gandum yang sama. Kemudian gandum syair. Ya, ini disepakati bahwa ada zakatnya. Dua ini disepakati ada zakatnya. Baik. Kemudian jenis buah-buahan berupa kurma kering yang disebut tamar, yaitu kurma kering, dan zabib, yaitu kismis. Ya, kurma kering, tamar itu kurma yang mengering, yang tadinya buah segar, basah dari rutub, ya. Kemudian disimpan, dibiarkan mengering, mengerut, jadi tamar. Jadi tamar itu kurma kering. Zabib asalnya adalah anggur, inab. Asalnya ada buah anggur yang segar, basah, inab, namanya inab. Dibiarkan mengering, mengerut, jadi kismis. Nah, dua buah ini juga disepakati ada zakatnya, yaitu tamar dan zabib. Baik. Selain itu diperselisihkan. Selain itu diperselisihkan ada zakatnya atau tidak. Beras, jagung, diperselisihkan apakah terkena zakat atau tidak. Ada beberapa mazhab dalam masalah ini. Yang terbaik ada tiga. Mazhab yang terbaik ada tiga. Salah satu dari tiga mazhab itu adalah mazhab yang kita baca dalam kitab ini. Salah satu dari tiga mazhab itu adalah mazhab yang kita baca pada kitab Fikr Muyassar ini. Yaitu terbatas pada biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan disimpan lama. Hanya dua itu syaratnya. Makil ditakar dan muddakhar disimpan lama. Artinya meskipun tidak dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Meskipun bukan qut al-balad. Bukan termasuk qut al-balad. Yaitu bukan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Ya, jadi al-qut, yakni sifat sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari itu tidak diperhitungkan sebagai syarat menurut madhab ini. Baik, bisa difahami? Apa dalil pendapat ini? Dalilnya sudah disebutkan dan sudah kita baca dalam kitab tadi. Ya, pendapat ini hanya berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang memperhitungkan takaran pada zakat hasil bumi. Ya. Yang memperhitungkan takaran pada zakat hasil bumi. Nah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri sudah lewat di awal-awal pembahasan, bisa dilihat nanti, yaitu hadis laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah, yang menyebutkan tentang nisab. Masih ingat hadis ini? Nah, nanti akan disebutkan hadisnya pada masalah kedua. Hadis muttafaq alaih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri pada masalah kedua, bisa ditengok di bawah itu. Di kitab ada hadis di bawah itu, poin 1, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Apa artinya laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah? Artinya tidak ada zakat pada hasil tanaman, hasil bumi yang takarannya kurang dari 5 wasaq. Nah, inilah pegangan mazhab ini. Karena hadis ini hanya memperhitungkan takaran. Tidak ada zakat pada hasil tanaman, hasil bumi yang takarannya kurang dari 5 wasaq. Berarti yang diperhitungkan adalah takarannya saja. Ditambah syarat lainnya yang sudah kita dengar. Ya, yaitu muddakhar, disimpan lama. Adapun sebagai makanan pokok, sifat sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari ini tidak diperhitungkan oleh mazhab ini. Baik. Ini terjih Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Terjih Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Mazhab yang kedua yang lebih terbatas daripada ini. Lebih terbatas daripada mazhab ini, yang memperhitungkan sifat qut al-balad. Syarat, ada tambahan satu syarat lagi, yaitu qut al-balad. Jadi qut, sifat sebagai qut makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Ini bedanya cuma di sini. Mazhab yang kedua lebih terbatas karena menambah satu syarat lagi. Syarat ketiga yang ditambahkan selain makil dan muddakhar, yaitu al-qut sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia. Oleh keumuman manusia. Nah, yang di dari persyaratan ketiga apa? Ana ulangi, al-qut yaitu makanan pokok sehari-hari makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia, ya, keumuman manusia. Baik. Pendapat ini berdalil, ya, dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus keduanya ke negeri Yaman, menugasi keduanya ke negeri Yaman. Nabi bersabda kepada keduanya, "La ta'khudha fis sadaqati illa min hadhihi al-asnafil arba'ati. La ta'khudha, janganlah kalian berdua mengambil, memungut fis sadaqah, zakat, ya. Illa min hadhihi al-asnafil arba'ah, kecuali dari empat jenis hasil bumi ini." Kemudian disebutkan as-sya'iri, gandum syair, wal hintati, gandum hintok, qamh, bur, waz zabibi, kismis, wat tamri, dan kurma kering. Hanya empat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Nah, ulangi, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Hadis ini barakallahu fikum datang dari banyak jalan riwayat yang berbeda-beda, jalan riwayat yang berbeda-beda bentuknya. Ada riwayat yang mausul, sanadnya bersambung. Ada yang mursal, ya, sanadnya putus di ujung, tabi'i langsung kepada Nabi SAW tanpa penyebutan sahabat. Kesimpulannya, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, dan disetujui oleh Al-Albani. Al-Baihaqi, Al-Syaukani, dalam Nail Autor, dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Ijabatus Sa'il, dalam kitab Ijabatus Sa'il, menguatkan hadis ini dengan gabungan seluruh jalan riwayat yang ada. Menguatkan hadis ini dengan seluruh jalan riwayat yang ada. Jadi dinilai sahih oleh siapa tadi? Al-Hakim. Pensahihan Al-Hakim sejauh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Kemudian Al-Baihaqi, Al-Syaukani dalam Nail Autor, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Ijabatus Sa'il, menguatkan hadis ini dengan gabungan seluruh jalan riwayat yang ada sehingga bisa jadi dalil. Nah, bagaimana sisi pendalilan mazhab yang kedua ini dengan hadis ini? Sisi pendalilannya adalah mereka mengatakan, yang memegang mazhab ini mengatakan, hadis ini menunjukkan pembatasan zakat pada hasil tanaman yang sifatnya min hadhil asnaf, min hadhil asnafil arba, la ta'khudha fi sadaqa illa min hadhil asnafil arba, janganlah kalian berdua memungut zakat kecuali dari jenis empat, dari jenis empat hasil bumi ini. Dan empat hasil bumi ini adalah jenis hasil tanaman yang merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia. Berarti dipetik makna dari hadis itu, adanya perhitungan persyaratan yang dipungut zakatnya adalah hasil tanaman yang jenisnya dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Ya. Dengan demikian, beras menurut mazhab ini masuk ruz. Dzurah, jagung menurut mazhab ini masuk. Karena keduanya termasuk makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari menurut keumuman makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia. Ya. Menurut mazhab ini meskipun makil ditakar mengukur kadarnya dengan ditakar, meskipun mudakhar disimpan dalam waktu yang lama, tapi bukan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia, maka tidak terkena zakat. Harus terpenuhi tiga syarat ini semuanya. Ini mazhab As-Syafi'i. Di negeri ini kaum muslimin keumumannya berpegang dengan mazhab ini, dan ini mazhab Syafi'i. Mereka pada umumnya meyakini ya ada kewajiban zakat pada beras dan jagung. Tayyib, mazhab yang lebih sempit lagi dari ini. Tayyib, ini tadi mazhab siapa yang kedua? Mazhab As-Syafi'i. Ibnu Utsaimin mentarjih mazhab ini dalam Syarah Bulughul Maram, Fathul Jalal wal Ikram. Beda dengan tarjihnya beliau di Asy-Syarhul Mumti'. Baik, mazhab yang ketiga yang lebih sempit dari dua mazhab sebelumnya, mazhab yang membatasi bahwa yang terkena zakat hanya empat jenis yang disebutkan di hadis tadi. La ta'khudha min fi shadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, asy-sya'iri wal-hinthati waz-zabib wat-tamir wat-tamr. Janganlah kalian berdua memungut, kata Nabi kepada siapa? Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Janganlah kalian berdua memungut zakat kecuali dari empat jenis ini. Kecuali dari empat jenis ini, yaitu gandum syair, gandum himtah yang juga disebut qamah bur, zabib kismis, dan tamar kurma kering. Berarti selain empat ini jangan ambil zakatnya. Yang lainnya tidak bisa dikias, tidak bisa dihukumi semakna dengan ini. Beras, jagung, meskipun termasuk makanan pokok sehari-hari, tetapi tidak disebutkan oleh Nabi pada hadis ini. Tidak bisa dihias ya dengan illat yang sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Tidak bisa, karena Nabi mengatakan jangan pungut kecuali dari empat jenis ini. Berarti selainnya tidak. Ini mazhab Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, ya, dan setelahnya Ibnu Mubarak, Sufyan Al-Thawri, Abu Ubaid, Qasim bin Salam. Dan ini salah satu dari Ahmad. Yang mentarjih mazhab ini adalah As-Syaukani, As-Sun'ani, Al-Albani, dan Syekhuna Muqbil. As-Syaukani, Sun'ani, Al-Albani, dan Muqbil Al-Wadi'i. Anda ulangi kembali kesimpulannya, mazhab yang kita baca dalam kitab ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mazhab yang kita baca dalam kitab ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menetapkan dua syarat saja pada biji-bijian dan buah-buahan yang wajib zakat, yaitu makil dan muddakhar. Makil ditakar, muddakhar disimpan lama. Ya. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i yang menambah satu syarat lagi, yaitu qut. Al-qut yaitu merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keumuman manusia. Naam. Jadi dua mazhab ini, pada dua mazhab ini beras dan jagung jelas, jelas terkena zakat menurut dua mazhab ini. Ya. Bedanya menurut mazhab Syafi'i ini, jika bukan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, meskipun makil dan muddakhar, tidak terkena zakat. Mazhab yang ketiga paling sempit yang membatasi dengan empat yang disebutkan oleh Nabi pada hadis tersebut. Hanya gandum syair, gandum himf atau kum atau bur, tamar dan zabib. Selain itu tidak bisa dikias, ya, untuk diberi hukum yang sama dengan alasan sama-sama makanan pokok sehari-hari, tidak bisa. Karena Nabi membatasinya dengan empat jenis itu. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, sudah kita dengar dari kalangan sahabat Ibnu Umar, dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sindan, yang lainnya. Dari kalangan a'immah yang mentarji siapa? Syaukani, Sun'ani, Al-Albani, Al-Wadi'i. Barakallahu fikum. Yang terkuat dari tiga madhab ini adalah imma yang pertama atau yang kedua. Yang terkuat dari tiga madhab ini imma yang pertama atau yang kedua. Yang anda maksud yang pertama, yang paling sempit, yang membatasi. Terbalik ini tadi. Kalau tadi kan mulai dari madhab yang terlonggar, ya. Hah? Berarti bahasanya lah ganti. Yang terkuat dari tiga madhab ini berarti madhab yang kedua dan ketiga. Madhab yang kedua yang menambahkan syarat apa? Mempersyaratkan apa? Makanan pokok. Madhab yang ketiga, yang membatasi empat saja dan tidak bisa dikias yang lainnya. Artinya, madhab yang kita pelajari di kitab ini paling lemah dari tiga madhab yang terbaik dari sekian madhab-madhab. Madhab-madhab banyak. Anda sengaja tidak menyampaikan semuanya, kita pilih saja yang terbaik. Tiga yang terbaik dan yang paling lemah adalah ini yang kita baca di kitab. Dua madhab yang lainnya lebih kuat, madhab Syafi'i yang menambahkan syarat qut, yaitu makanan pokok sehari-hari, dan riwayat lain dari Ahmad yang membatasi dengan empat itu saja yang disebutkan pada hadis. Ya, tinggal memilih mana yang terbaik dari kedua madhab tersebut. Ya, jika hadis maksudnya memang pembatasan empat, jangan pungut kecuali dari empat jenis ini. Yakni selain jenis ini tidak bisa. Nah, jika maknanya demikian berarti tidak bisa dikias. Jika maksud hadis ini adalah dari yang sejenis dengannya, dari jenis ini dan yang sejenis dengannya, ini jenis-jenisnya adalah makanan pokok, berarti makanan pokok lainnya, ya, bisa dikias. Tayyib, wallahu alam. Ini saja dulu yang penting difahami ini. Ini, ya, masalah yang pertama. Nanti kita akan masuk ke masalah yang kedua tentang syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.